Silakan pergi, pergi menjauh dariku. Seharusnya ku tak memulai semua, semua cerita antara kita yang kini tinggal kenangan. Akan ku buktikan bahwa ku bisa tanpamu. Kau memang tercipta bukan untuk bersamaku. Tapi ingatlah bahwa suatu hari nanti takkan kau temukan pada yang lain yang sangat mencintaimu lebih dariku. Hari demi hari ku lalui sendiri tanpa tawamu, tanpa candamu, tanpa manjamu. Oh, memang ku akui.